Yakobus pas 5. Dadosipun sani mangkin jero sani sugih-sugih. Pirengang jo atur tiange. Pada nangis jo, tur pada mesesambatan jo marap pering sengsarane. Sani pacang nibenin semeton. Kesugihan semetone sampun berek. Tur pengangian semetone sampun telas amah nget-nget. Mas miwah perak semetone sampun pado amah barak. Tur baraknya ni pacang dado saksi marep ring semeton. Turipun pacang nedo ragan semetone sekadi api. Semeton sampun munduhang kesugihan ring maso-maso sane pacang puput puniki. Semeton sampun tan naur upah anake sane mekario ring pategalan semetone. Pirangang jo sesamatan ipune. Sesamatan anake sane munduhang upon-upon semetone. Sampun kepirang antuk ido sang yang widiwasa. Ido sang penembahan sane maha kuasa. Semeton sampun tansah mesuka-sukan. Antuk kesugihan semetone ring jagate iriki. Tur semeton sampun ngulurin kayun sekadi ring rahino penampahane. Semeton sampun nyisipang muah ngemadamang anak tan pedoso, tur ipun tan ngelawan semeton. Punika awinan ipun paro semeton, pado sabarjo kantos penemayan rauh ido sang penembahan. Cingakin jo, kadi asa punapi sabar paro petanine, dikalo ipun nyantosang pemupun pategalan ipune sane becik. Ipun sabar nyantosang masan endang miwah masan sabah. Semeton taler patut sabar tur kuku hangjo pengajap-ajap semetone. Santukan masan rauh ide sang penembahan sampun nampak. Paru semeton sampunang jo semeton pada saling iwangang. Mangde ide sang yang widiwasa tan pacang nyisipang semeton. Sang hakim sujatin ipun sampun ngadeg ring arapan korini. Paru semeton elingang jo paru nabine sani sampun ngandike sejeroning parab ide sang penembahan. Tulad jo dani sejeroning kesabaran danene nandang sangsara. Tiang wastanin dane punike yuakti bagil. Semeton sami sampun pado mireng indik kepagahan dani ayub. Tur paru semeton taler sami pado uning ring indik sani sampun kecawisang buat dane antuk ide sang penembahan ring wekasannya ni. Santukan ide sang penembahan asih darmo bek antuk sih posuecan. Nanging sane pinih buat paru semeton. Yen semeton mejanji. Sampunang jo mesumpah meserano swarga. Wiaden meserano gumi. Wiaden sane sios-siosan. Yening yakti. Bausang yakti. Yening nenten. Bausang jo nenten. Mangno sampunang ragane. Keni tetepasan ide sang yang widiwasa. Yening wenten ring pantaran semetone. Sane nanang kewuh, beciken ipun ngastawo. Yening wenten sane masuka reno, beciken ipun mekidung muji. Yening wenten ring pantaran paru semetone sane sungkan, gelisang aturin paru penglingsir pesamane rauh, mangdo dane ngastawayang sang sungkan, kedulurin antuk kolesin antuk minyak, mesrano nyambat parab ide sang penemahan. Pengastawa sane kedulurin antuk kepercayaan sane sujati. Pacang nyegerang sang sungkan. Tur ido sang penembahan pacang. Ngwaliang ipun sekadi jati mula. Tur yening ipun ngardi dosa. Dosan ipun taler jagi kampurayang. Duaning punika. Patut pisan semeton pada saling angkenin dosan semetone suang-suang. Tur pada saling astawayang, mangdane semeton pada kesegerang. Santukan pengastawan anake patut, agang pisan kuasannya ni. Dane Elia punika, anak sane patuh sekadi irage. Dane sampun ngastawa saking nekeng ati, mapinunas, mangda sampun nang wentan Sabah, raris tigang tahun nam sasih suyanipun, tan wentan Sabah ring jagate. Tumuli dani ngastawa malih, raris tedun Sabah tur tanahe numuhang palawijo. Para semeton, yening wentan semeton sani lempas saking kepatutan, raris wentan semeton, sani waliang ipun kepemargin ipun ni sani patut, elingang jo, mungwing sapo sirojo, sani merasideyang waliang anake sani sampun modoso, saking pemargin ipun sani iwang, semeton iwau ngerahayuang jiwan anake modoso punika saking patine, tur dosan ipune, sani akeh pacang kampurayang.